إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan dan kita langsung kepada akhir bab al-Wiswas. Karena sudah banyak pembahasan tentang Wiswas, alhamdulillah. Maka kita lihat penutupnya dan kemudian masuk kepada fitnah syaitan yang berikutnya agar kita bisa menghindarinya. Faslun, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa amma qaulukum. Pasal, adapun ucapan kalian innal wiswasa khairun mimma alaihi ahlut tafrit wal istirsal. Adapun ucapan kalian bahwa golongan ahlul waswas lebih baik daripada mereka-mereka para ahlut tafrit wal istirsal. Jadi mereka kaum waswisin, para ahlul waswas menyatakan lebih baik waswas daripada melalaikan, katanya. Lebih baik waswas, kehati-hatian berlebihan daripada istirsal, menggampang-gampangkan. Adapun ucapan seperti ini, kata Ibnu Qayyim, naqul fala amrullah innahuma latarafa ifratin wa tafrit. Sungguh demi Allah, adapun yang kalian ucapkan tadi, dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Dua-duanya adalah tarafa ifrat wa tafrit. Dua-duanya merupakan titik ekstrim, ifrat dan tafrit. Berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Kalian dalam keadaan berlebih-lebihan, sampai dengan alasan kehati-hatian, membuat syariat baru, membuat agama baru, membuat berbagai macam aturan-aturan yang tidak ada dalam Quran wala sunnah. Kemudian kalian berkata, lebih baik begini daripada mereka-mereka yang mengentengkan, menggampangkan, sehingga mereka beribadah dalam keadaan tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak dengan tohar dan seterusnya dan seterusnya. Kita katakan, dua-duanya jelek. Enggak ada yang lebih baik. Lebih baik ini daripada itu, lebih baik itu daripada ini. Dua-duanya adalah ekstrim, ifrat wa tafrit. Dan dua-duanya dilarang. Yang satu bernama ghul, yang kedua bernama taksir. Yang satu pertama dinamakan ghulu, ekstrim berlebih-lebihan. Yang kedua dinamakan taksir, melalaikan dan mengabaikan. Atau dengan istilah lain, yang satu disebut ziyadah, yang lain disebut nuksan. Ziyadah wa nuksan. Satu berlebih-lebihan, satu berkurang-kurangan. Wa qad nahaa Allah subhanahu wa ta'ala 'anil amraini fi ghairi mawdi'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang kedua-duanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kedua-duanya. Melarang gulu, melarang taksir. Melarang ziyadah, melarang nuksan. Melarang ifrat dan juga melarang tafrit. Dalam sekian banyak ayatnya. Bukan hanya satu. Fi ghairi mawdi'in. Bukan hanya satu tempat. Di antaranya Allah katakan, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Ini diajarkan untuk tawassut dan dilarang ifrat dan tafrit. Kata Allah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di pundakmu. Ini ungkapan kebakhilan. Jangan kau bakhil. Kamu genggamkan tanganmu di tengkukmu, di lehermu begitu. Oh, enggak bisa. Enggak boleh. Bakhil. Tapi kata Allah, wala tabsutha kullal basth. Dan jangan pula kau buka sebuka-bukanya sehingga kamu jadi orang yang boros. Enggak boleh bakhil, enggak boleh pula boros. Enggak boleh ifrat, enggak boleh tafrit. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Kata Allah, "Wa atidzal qurba haqqahu." Berikanlah kepada kerabat dekat kamu hak-hak mereka. Hak-hak harta yang perlu kita berikan pada mereka. Wal miskina wabnis sabil, berikan pula kepada orang miskin dan para musafir. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzirin, yang menghambur-hamburkan uang tanpa faedah, menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat dunia wala akhirat, maka orang ini mubadzir, orang yang membuat tabdzir. Kata Allah, sesungguhnya mubadzirin ikhwana syaitin. Yang satu disuruh untuk mengeluarkan sedekah, tapi diperintahkan agar jangan tabdzir. Apa maknanya? Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan bakhil. Dan jangan kamu boros, tabdzir. Jangan. Berikan hak-hak mereka yang membantu mereka. Ayat lain Allah katakan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Kata Allah, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا, mereka-mereka yang kalau berinfak, kalau menggunakan harta, لَمْ يُصْرِفُوا, tidak israf. Israf itu boros. Walam yaqturu, dan juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka di antara keduanya mereka tegak lurus. Di antara keduanya, yakni di antara israf wa taqtir. Di antara israf dan taqtur, taqtur artinya bakhil. Jangan boros, jangan bakhil. Jangan menghambur-hamburkan uang mubadzirin, dan jangan pula bakhil. Qanabina'azakumullah. Ini yang dikatakan dilarang ifrat, dilarang tafrit. Ada lagi Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah, jangan kalian makanlah dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Karena Allah disuruh makan oleh Allah, disuruh minum. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka orang yang tidak makan tidak minum salah. Orang yang makan minum berlebihan salah. Kok dua-duanya salah? Iya. Sebab yang diperintahkan tengah-tengah. Allah melarang ifrat, melarang tafrit. Ada orang sufi yang mengatakan, kamu makan sehari 3 kali. Berlebihan katanya. Enggak perlu itu, boros itu. Makan sehari sekali cukup. Dan saya bisa hidup katanya. Kata si sufi ini. Sufi yang lebih hebat lagi, kata mereka lebih hebat dalam tanda petik. Maksudnya lebih sesat, bukan lebih hebat. Berkata, saya kalau sehari 1 kali makan itu sudah berlebihan. Saya bahkan seminggu sekali makan. Selebihnya hanya minum. Ini hebat apa sesat? Sesat. Siapa yang ngajarkan seperti itu? Kalaupun mau menahan lapar supaya dapat pahala, ya puasa. Puasa pun disuruh berbuka, makan. Dan disuruh sahur, makan. Berapa kali itu? 2 kali. Tetapi orang ini seakan-akan lebih hebat dari Nabi, maka berkata, kalau kalian makan lebih dari sekali sehari, maka itu adalah tabzir, boros, israf, katanya. Ada yang enggak makan-makan puasa mutih, ada yang enggak makan puasa mati geni, ada yang puasa ini puasa itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Berlapar-lapar sekian hari, sekian minggu sampai 40 hari, 40 malam. Ini tafriq. Ada lagi yang sebaliknya. Makan 2 jam, makan 2 jam, makan 2 jam, makan. Bahkan ada yang tiap jam makan. Hah? Sulusun litta'am, sulusun litta'am, wa sulusun litta'am, wal ma'u litaysir, wal hawa'u fima ba'd. A'udzubillah. Padahal mestinya, sulusun litta'am, sepertiga perut kita untuk makanan, sepertiga lagi untuk air, sepertiga lagi untuk udara, hawa. Baik. Tetapi mereka, sulusun litta'am, sulusun litta'am, wa sulusun litta'am, wal ma'u litaysir, wal hawa'u fima ba'd. Makan, kemudian makan, kemudian makan, sepertiganya makanan, sepertiganya makanan, sepertiganya makanan, semuanya makanan. Air hanya untuk melancarkan, dan kemudian hawanya nanti lagi. Ini salah juga. Orang yang demikian salah, orang yang begitu salah. Yang ini ifrat, yang ini tafriid. Apa perintah Allah? Kulu wa syarabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Tengah-tengah. Disuruh makan, disuruh minum, dan jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Fadinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu. Maka yang namanya agama Allah, agama Islam, antara al-ghali wal jafi, antara orang yang ghulu dan orang yang kaku, antara orang yang ghulu berlebih-lebihan dan orang yang sangat berkurang-kurangan. Agama Islam di tengah-tengahnya. Wa khairun nasi an-namat al-awsat. Sebaik-baik manusia adalah yang tengah-tengahnya, yang paling seimbang. Alladzina irtafa'u an taqsiril mufritin, yang selamat dari taksirnya orang-orang mufrit. Wa lam yalhaqu bighuluwil mu'taddid, dan selamat pula dari gulunya orang-orang yang melampaui batas. Selamat dari gulunya orang-orang yang melampaui batas, dan selamat pula dari menggampang-gampangkannya orang-orang yang menggampangkan. Ini orang yang paling tengah-tengah. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ummah wasatan, dan Allah menjadikan umat ini umat yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, kata Allah, sebagai ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Apa itu makna tengah-tengah? Wa hiyal khiyaru wal 'adlu, yaitu yang pilihan istimewa dan adil. Tengah-tengah itu yang paling adilnya, yang paling seimbangnya, dan paling istimewa. Kenapa dikatakan paling adil, paling istimewa, paling bijak? Litawassutiha baina tarafainil madmumain. Karena kedua-duanya, karena dia berada di antara kedua-duanya. Litawassutiha, karena tengah-tengah dia, baina tarafainil madmumain, tengah-tengah di antara dua kelompok yang dicerca, dua perbuatan tercela. Baik, kita selalu membaca Al-Fatihah di dalam salat kita ataupun di luar salat kita. Disebutkan dalam Al-Fatihah hanya tiga jalan. La rabi'ah, tidak ada keempatnya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Shirath alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ku minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ada tiga jalan. Satu jalan orang-orang yang dimurkai, kemudian jalan orang-orang yang sesat, dan satu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kata para ulama dalam tafsir mereka seperti tafsir Ibnu Katsir dan lainnya, bahwa yang dimaksud jalan al-maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai, adalah jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan. Jalan yang sesat, dal, adalah jalannya orang-orang Nasrani, mereka pingin beramal ibadah tapi enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu beribadah dengan seenaknya sendiri, sesat. Punya ilmu, ngerti, tapi enggak diamalkan, dimurkai. Di mana Islam, di mana Shiratal Mustaqim? Yang satu ifrat, yang satu tafriq. Yang satu beramal tanpa ilmu, yang satu berilmu enggak mau beramal. Di mana Shiratal Mustaqim? Wasata, tengah-tengahnya. Dia beramal dan dia berilmu. Dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Ini yang Shiratal Mustaqim. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan mereka, jalannya yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, wasyuhada, wasalihin. Jalan mereka adalah jalannya orang-orang yang beramal dengan ilmu, yang berilmu dan menerapkan ilmunya dengan amal. Qulana a'udzubikumullah, ini pun dalil yang berikutnya bahwa agama Islam selalu tengah di antara ifrat dan tafrit, selalu tengah di antara orang yang berlebihan dan berkurang-kurangan. Qulana a'udzubikumullah qala litawassutiha baina at-tarafainil madmumain, maka kaum muslimin dikatakan umat yang adil karena mereka tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani, tengah-tengah antara dua golongan yang tercela, yang satu berlebih-lebihan, yang satu berkurang-kurangan. Wal adlu huwal wasatu baina tarafail jawr wat tafriyd. Yang namanya adil adalah tengah-tengah di antara dua ujung kejahatan, yaitu jawr wat tafriyd. Jawr wat tafriyd, berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف. Sedangkan yang namanya kejelekan atau gangguan-gangguan, al-afat, halangan-halangan, selalu menarik dari ujung-ujungnya. Yani syaitan itu kalau menggoda, pertama dihalangi untuk jalan yang lurus. Jangan. Jangan kerjakan. Jangan kerjakan amal soleh ini. Diupayakan supaya tidak mengerjakan. Kalau ternyata orang itu bersikeras pokoknya saya mau ngerjakan, maka syaitan berpindah ke belakang dan menggodanya bukan lagi menghalangi. Oh ini orang gak bisa dihalangi. Orang ini didorong. Kurang kamu. Baru segitu. Kurang. Kok cuma 33? Yang diajarkan 33. Tetapi syaitan membisikkan jangan. Kurang itu 70 ribu kali. Kalau sudah 70 ribu, kurang itu. Kamu harus melatih lagi supaya lebih daripada itu dan seterusnya dan seterusnya. Yang tadinya taksir didorong kepada ghulu, berlebih-lebihan. Demikian pula mereka para ahlul waswas tadi. Daripada kita mengabaikan, melalaikan, mengentengkan, tentunya lebih baik orang yang berhati-hati. Dua-duanya enggak baik kalau hati-hatinya dengan makna waswas. Kalau hati-hatinya dengan makna waswas. Kalau kehati-hatian bagus, kita disuruh berhati-hati agar kita jangan salah dalam menerapkan Quran was sunnah. Maka maknanya adalah kita harus betul-betul teliti melihat dalilnya masing-masing, melihat ayatnya, melihat hadisnya, melihat bagaimana salafus saleh dalam mengerjakan ini kehati-hatian. Tetapi kalau bikin syariat baru, kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah, katanya dalam rangka hati-hati, maka ini yang dikatakan dengan berlebih-lebihan. Ini yang dikatakan dengan was-was. Qulana a'udzubikumullah. Wal awsat mahmiyatun bi atrafiha, dan yang namanya tengah-tengah itu selalu diapit, diapit dengan dua sisi, ada tarikan ke kanan, ada tarikan ke kiri. Fa khiyarul umuri awsatuha, maka yang namanya perkara yang paling baik adalah yang tengah-tengahnya. Kanat hiyal wasatul hamiyyu faktanafat biha al hawadithu hatta asbahat tarafa, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair bahwasanya dia dalam keadaan tengah-tengah yang terjaga, tengah-tengah yang terlindungi, maka dia diapit dengan berbagai macam kejadian-kejadian, hatta asbahat tarafa, sampai muncul dua sisi kanan dan kiri. dua sisi, berlebihan dan berkurang-kurangan. Fadzilina azakumullah, suatu barang dikatakan dia ketika pas bagus, oh ini pas sekali, lalu dikatakan bagus. Tapi kalau berlebihan, ah ini terlalu begini, terlalu begitu. Kalau berkurang-kurang, ah ini kurang begini, kurang begitu. Iya kan? Setiap kamu melihat orang mesti begitu. Kalau terlalu, kamu akan kata, ah terlalu begini. Kalau kurang, kamu katakan, ah kurang begini, kurang begitu. Tapi kalau pas, itu yang dikatakan wasata. Itu yang namanya khiyarul asya. Khiyarul asya awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengahnya. Demikian. Fani bin a'azakumullah. Akhir dari pembahasan tentang waswas. Baik. Maka yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa min a'zami makayidihi allati kada biha aktsarun nas. Dan di antara tipu daya syaitan yang paling besar, yang syaitan menipu kebanyakan manusia dengan tipu daya itu, wa man jaminha illa man lam yuridillahu ta'ala fitnatahu, dan enggak ada yang selamat kecuali orang yang Allah jadikan selamat, yang Allah tidak inginkan dia untuk terkena fitnah, maka dia yang selamat. Artinya sulit untuk selamat dari fitnah ini, fitnah yang berikutnya dari fitnah-fitnah syaitan. Fitnah waswas sudah kita katakan bahwa itu adalah fitnah yang banyak menipu orang-orang bodoh. Adapun para ulama, para tullabul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka enggak akan tertipu dengan alasan waswas kemudian mengada-adakan kebid'ahan. Kemudian azakumullah, tipu daya yang berikutnya banyak membuat fitnah dan banyak menipu manusia. Ma auhahu qadiman wa hadisan ila hizbihi wa auliyaihi minal fitnati bil qubur. Yaitu tipu daya syaitan yang dibisikkan qadiman wa hadisan, dulu dan sekarang, kepada hizibnya, kepada wali-walinya, yang dibisikkan kepada mereka dari fitnah bil qubur. Fitnah tentang kuburan-kuburan orang saleh. Hatta alal amru fiha ila an abada arbabaha min dunillah. Ubida arbabaha min dunillah. Hingga sampai-sampai urusannya membawa mereka untuk menyembah orang-orang yang dikubur itu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ubidat quburuhum, hingga disembah kuburan-kuburannya. Wattakhadhat awthanan, dan mereka jadikan kuburannya sebagai berhala-berhala. Wa buniyat 'alayha al-hayakil, hingga mereka membangun di atasnya bentuk-bentuk, apakah kubah atau patung atau bentuk-bentuk apapun. Wa suwirat suwaru arbabiha fiha, dan digambar gambar-gambarnya, gambar orang-orangnya, patung-patungnya, dan diletakkan di kuburan-kuburan tersebut. Thumma ju'ilat tilka suwar ajsadan lahadhil, gambar-gambar tadi kemudian dibikin gambar yang memiliki bayangan. Ini gambaran, karena dalam bahasa Arab dua-duanya disebut surah. Surah yang tidak berbayangan adalah surah yang seperti ini. Yani gambar dua dimensi. Sedangkan surah yang memiliki bayangan artinya patung. Mereka bikin gambar-gambarnya yang dua dimensi, dan mereka juga bikin gambar-gambarnya yang tiga dimensi, yakni yang memiliki bayangan. Istilah mereka suratun laha dhil wa suratun laisat laha dhil. Dua gambaran, yang satu memiliki bayangan, yang satu tidak memiliki bayangan. Thumma ju'ilat asnaman, kemudian dijadikan sebagai sonam-sonam, sebagai berhala-berhala. Wa 'ubidat ma'allahi ta'ala, dan kemudian disembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitnah yang mengerikan dari godaan-godaan syaitan. Syaitan setelah menggoda dengan syubhat dan syahwat, syaitan menggoda kepada waswas, dan juga syaitan menggoda dengan fitnah kuburan-kuburan. Wa kana awwalu hadzal da' al-'adzim fi qaumi Nuh. Dan bahwasanya penyakit ini, penyakit parah ini pertama muncul di zaman kaum Nuh alaihi salam. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam kitabnya. Haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Berkata Nuh, rabbi innahum asawni, wahai rabbku mereka telah menentangku, kata Nuh alaihi salam. وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah harta dan anak-anaknya kecuali kerugian. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا. Dan mereka membuat makar, rencana jahat yang besar. وَقَالُوا. Mereka berkata, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Jangan kalian tinggalkan lima nama ini. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dengan Nasr. وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا. Padahal semua itu telah menyesatkan banyak orang. Qanifidina azakumullah. Ini kisah tentang Nabi Nuh. Ternyata mereka menjadikan lima nama sebagai berhalanya. Ternyata lima nama tadi adalah nama-nama orang soleh yang mati di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka jadikan patung-patungnya. Mereka bikin berhala-berhalanya. Sebagaimana dalam tafsir-tafsir ayat ini. Di antaranya tafsir Ibnu Jarir. Rahimahullahu ta'ala. Yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Wa kana min khairi ha'ulai fima balagana. ما حدثناه به ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس. Kata Ibn Jarir, dan apa yang terbaik dari mereka adalah apa yang sampai kepadaku dari apa yang disampaikan kepadaku oleh Ibn Humayd. Dia berkata menyampaikan kepadaku Mihran dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais. Menyebutkan riwayatnya sampai Muhammad bin Qais. Anna Yaguth wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin. Bahwasanya Yaguth, Ya'uq, Nasr mereka adalah kaum orang-orang saleh dari turunan Adam. Ini betul-betul manusia. Manusia orang-orang saleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Dan mereka memiliki pengikut yang mereka mengikuti teladan orang-orang ini. Pengikut-pengikutnya selalu mengambil teladan, selalu meneladani lima orang ini. Falamma matu, ketika mereka semuanya mati, lima orang soleh tadi. Qala ashabuhum, berkata pengikut-pengikutnya, alladzina kanu yaqtaduna bihim, pengikut-pengikut yang biasa mengikutinya berkata, law sawarnahum kana ashwaqu lana. Kalau saja kita gambar mereka, kita bikin patung-patungnya, niscaya akan membuat kita rindu, membuat kita semangat ilal ibadah, untuk beribadah. Lihat, niatnya bukan menyembah orang saleh. Niatnya gambar-gambar tadi hanya ingin mengingatkan mereka agar mereka tambah semangat beribadah, tambah semangat mereka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang saleh tadi pada gambar-gambarnya atau pada patung-patungnya. Idza dzakarnahum, kalau kita ingat mereka, kita akan semangat beribadah. Fasawwaruhum, akhirnya digambar mereka. Falamma matu, ketika orang-orang itu mati, ini orang-orang yang menggambar, yang membuat patung-patungnya mati, waja'a akharun dabba ilaihim iblis. Ketika datang generasi berikutnya, maka iblis merayap masuk ke pikiran-pikiran mereka, kemudian membisikkan, bisikan-bisikan. Innama kanu ya'budunahum. Orang-orang tua kita dulu sesungguhnya menyembah berhala-berhala ini. Wabihim yasqunal matar. Mereka meminta hujan dengan patung-patung ini. Fa'abaduhum. Akhirnya mereka pun menyembahnya. Berkata Sufyan an abihi an Ikrimah, dari Ikrimah, qala kana baina Adam wa Nuh alaihima assalam 10 qurun. Kata Ikrimah, bahwasanya antara Adam dengan Nuh, Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi wassalam, itu jaraknya ada 10 abad. Kulluhum ala al-Islam. Semuanya di atas Islam. Haddathana Ibnu Abdul A'la, haddathana Abdul Razzaq, an Ma'mar, an Qatadah, fi hadhil ayah. Disampaikan kepada kami dari Abdul A'la, dari Ibnu Abdul A'la, dia menyampaikan kepadaku Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat ini. Kanat alihat qaum Nuh. Thumma abadatha al-Arab ba'da dhalik. Tadinya berhala-berhala itu adalah berhalanya kaum Nuh. kaum Nuh, kemudian disembah oleh orang-orang Arab. Ya, ini kisahnya. Ketika di sana ada seorang dukun di kalangan Arab yang didatangi oleh manusia berduyun-duyun kepadanya, maka syaitan membisikkan kepada dukun tersebut, "I'ti Jeddah, tajid asnaman mu'addah." Datangi Jeddah, kamu dapati nanti di sana ada berhala yang sudah disiapkan. Dan ajaklah manusia untuk menyembahnya. Seperti itu, ya. Amr bin Lu'ay yang dikatakan Rasulullah SAW, yajurru qusbahu finnar, akan diseret ususnya dalam neraka berputar-putar seperti roha. Kenapa? Karena dia orang yang pertama membawa orang-orang Arab kepada kesyirikan. Ketika dia dibisikkan oleh iblis, "I'ti Jeddah, tajid asnaman mu'addah." Datangi Jeddah, kamu akan dapati di sana berhala-berhala yang sudah disiapkan. Ternyata ketika dicari oleh si dukun ini, didapatilah berhala-berhala peninggalan kaum Nuh. Peninggalan kaum Nuh. Dan dikenalkan namanya Wad. Dan mereka sebagian mereka beri nama sendiri dengan nama-nama yang mereka bikin. Qanibirina azakumullah. Akhirnya, abadatha al-Arab ba'da dalik. Diibadahi oleh orang Arab setelah itu. Fakana Wad likalbin bidaunatil jandal. Contohnya, berhala Wad menjadi berhala di kalangan Arab di suku Bani Kalb di daerah Daumatil Jandal. Sedangkan Suwa' dijadikan berhala oleh suku Hudail. Wa kanat Yaghuts, sedangkan Yaghuts diibadahi oleh Bani Ghatif dari kalangan Murad. Wa kana Ya'uq li Hamdan, sedangkan Ya'uq disembah oleh Bani Hamdan. Wa kana Nasr, sedangkan Nasr disembah lidil kala min Himyar. Di mana Himyar? Hah? Di Yaman. Masih lupa sirahnya. Hah? Enam. Kisah tentang sirah. Enam. Lidil kala dari Himyar. Wa qala al-wali bi an ibni Abbas, hadhihi asnamun kanat tu'bad fi zamani Nuh alaihi salam. Berhala-berhala itu dulu diibadahi di zaman kaum Nuh alaihi salam. Ini semua tafsir dari para ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Naam. Demikian pula dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan pula di sana hadis atau riwayat tentang tafsir ayat ini. Beliau menyatakan dengan sanadnya Imam Bukhari, qala haddatsana Ibrahim bin Musa, qala haddatsana Hisham an ibn Jurayj, qala Ata an ibn Abbas, sarat al-awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arabi ba'du. Bahwasanya berhala-berhala yang dulu di zaman kaum Nuh akhirnya menjadi berhala yang disembah di kalangan Arab ba'du setelahnya. Amma wad fakanat li kalbin bidaumatil jandal. Adapun Wad, maka itu dimiliki oleh Bani Kalb di Daumatil Jandal. Amma Suwa fakanat li Hudail. Adapun Suwa disembah oleh suku Hudail. Yaghuts oleh suku Murad. Kemudian untuk Bani Ghatif bil Jarad, inda Saba, di sisi Saba. Wa amma Ya'uq, maka diibadahi oleh Bani Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Adapun Nasr diibadahi oleh suku Himyar atau dari orang-orang Himyar. Li ahli dil kala', mereka itu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Dalam riwayat yang sahih ini dikatakan nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, ketika mereka binasa, auha syaitan ila qaumihim, syaitan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Syaitan membisikkan, letakkanlah, pasanglah di majlis-majlis kalian yang kalian biasa duduk di sana, di majlis-majlis kalian pasang berhala-berhalanya, patung-patungnya. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian namakan dengan nama-nama mereka sehingga kalian merasa orang-orang soleh itu masih di sebelah kalian, masih di samping kalian, masih ada bersama kalian. Fafa'alu falam tu'bad. Maka mereka melakukan dan belum diibadahi. Hanya bikin patung saja, hanya bikin berhala saja, hanya bikin tanda-tandanya bahkan. Dalam riwayat lain, bukan patung yang ada kepalanya, ada bukan. Hanya sekedar tonggak atau sesuatu yang mereka bikin. Ada yang bentuk burung, ada yang bentuk apa. Mereka katakan ini Wad, ini lambangnya Yaghuts, ini lambangnya Suwa', ini lambangnya Nasr, dan seterusnya. Ini hanya lambang-lambang saja. Wallahu ta'ala a'lam. Falam tu'bad, belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ik, hingga ketika mereka pun yang membuat patungnya binasa pula, baru datang generasi berikutnya. Wanusiyal ilmu, dan ilmu terlupakan. Ketika ilmu terlupakan, ubidat, akhirnya diibadahi. Demikian ya khonibdina a'azakumullah, tentang sejarah pertama kali kesyirikan terjadi di muka bumi. Dari mulai Adam alaihi salam sampai zaman Nuh, itu 10 abad dalam keadaan mereka bertauhid. 10 abad dalam keadaan mereka muslimin, muwahhidin. Sampai di zaman kaum Nuh, syaitan berhasil menggoda beberapa orang, beberapa kelompok, dengan cara fitnah orang soleh. Dengan cara membesar-besarkan dan ghulu terhadap kuburan orang soleh dan terhadap orang-orang yang telah mati. Qadabina azakumullah, berarti ini adalah fitnah pertama dan kesyirikan pertama terhadap anak Adam. Berarti ini perkara besar, perkara yang mengerikan. Jangan sampai fitnah ini menimpa pula fitnah terhadap orang-orang yang mengaku muslimin pada hari ini. Nasallahu taufiqul afiyah. Semoga selamat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan dan dari makaidis syaitan. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.